أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، معشر المؤمنين، بارك الله فيكم. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di mana pada kesempatan yang mulia pada hari ini, alhamdulillah, kita diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, baik yang zahir maupun yang batin, yang tentunya menjadi kewajiban bagi seorang mukmin terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah sampai kepada setiap masing-masing individu, hendaknya ia mensyukurinya. Sekian banyak kenikmatan-kenikmatan, dan Allah Azza wa Jal telah mengisyaratkan, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Jikalau kalian menghitung satu persatu kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan, pasti dan dipastikan tidak bisa menjumlahnya, membilangnya, menghitungnya. Sepantasnya bagi kita semua, yang tentunya kita semua adalah makhluk dan Allah Jalla wa'ala adalah khaliq, kita semua itu marzuk yang diberikan rezeki, tetapi Allah Azza wa Jalla razzaq, Allah Azza wa Jal Al-Mun'im yang memberikan kenikmatan, untuk kita itu bisa dan pandai-pandai bersyukur. Kenapa seringkali ini diingatkan? Karena pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha mengetahui akan apa yang terjadi pada ciptaannya mengisyaratkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang mereka itu pandai, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mereka itu bisa bersyukur. Karena yang namanya manusia keumumannya terhadap kenikmatan-kenikmatan itu melupakan. Sekecil apapun dan sedikitnya, demikian pula jika dipandang itu perkara yang sangat remeh, jika itu berupa kenikmatan, maka semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun kenikmatan yang telah kalian dapati, yang telah kalian rasakan, itu semata-mata dari Allah. Sehingga para ulama memberikan bimbingan sikap seorang mukmin terhadap berbagai macam kenikmatan-kenikmatan itu, langkah apakah yang semestinya seorang jalani, sikap-sikap apakah yang seorang lakukan. Yang pertama yang semestinya dilakukan oleh setiap manusia ialah ma'rifatuha, wa'tirafu biha, terhadap kenikmatan itu seorang hendaknya mengenali, kenal kalau itu sebuah kenikmatan. Karena banyak manusia terhadap sesuatu yang telah sampai pada dirinya, apakah sesuatu itu memang senantiasa menyatu dengan jasad, utuhnya jasad seseorang, berfungsinya setiap organ yang ada dalam tubuh, indera yang lengkap tanpa ada cacat. Seorang yang seorang kemudian mengenal itu sebuah apa? Kenikmatan. Apakah sesuatu yang memang datang? Baik, datangnya itu dengan cara seorang mencari, mengupayakan, mengusahakan. Atau sesuatu itu tiba-tiba datang dari pihak kedua, yang diistilahkan datang mungkin dengan sebuah sebab. Kenalilah perihal-perihal yang seorang mukmin terkhusus dan manusia secara umum manakala mendapatkan kenikmatan, kenalilah itu sebuah kenikmatan. Kemudian hendaknya seorang mu'tarif adanya sifat pengakuan yang tertanam dalam kalbunya bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekilas poin yang pertama ini dianggap sepele. Sekilas poin yang pertama ini dianggap mudah jika keluar dari lisan. Tapi justru banyak dijumpai. Kita tidak berbicara kaum muslimin yang jauh dengan ilmu. Kita tidak berbicara dengan manusia yang memang jauh dari agama. Tetapi paling tidak, bagi kita yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan satu pintu dari sekian jenis-jenis kenikmatan, di mana seorang dimudahkan untuk ma'rifatul haq, mengenali mana yang benar, mana yang salah, cinta untuk talabul ilm, cinta mempelajari ilmu, cinta kepada agamanya, cinta untuk mengetahui sunnah-sunnah Rasul, tentunya yang pertama kali untuk diingatkan. Meskipun perihal ini juga umum kepada siapapun, agar seorang betul-betul memperhatikan, mengenal sesuatu itu merupakan kenikmatan dan mengakui bahwa itu kenikmatan dan datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua adalah nisbatuha ilallah, menisbahkan bahwa nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun, kalau seorang sudah mengetahui itu sebuah kenikmatan dan mengakuinya bahwa itu adalah satu kenikmatan, nisbahkanlah tanda-tanda bahwa itu dari Allah semata. Meskipun datang kepada kita dengan besar. Sebagai contoh, seorang tergugat, terpanggil, terbuka hatinya untuk beragama dengan baik, dengan cara mau duduk di halaqatul ilmi, dengan dia mau duduk di majlis-majlis talabatul ilmu, majlis-majlis ilmu yang mengajarkan di situ qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala a'immatul muslimin. Seringkali hal itu datangnya karena sebuah sebab. Ima datangnya karena seorang diajak, diingatkan, atau sebabnya melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang dia jumpai, yang dia dapati. Ketahui bahwa seorang tatkala mendapatkan hidayah, petunjuk, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang nanti menjadi fungsi terbesar bagi seorang, lebih-lebih kalau dia tergolong sebagai orang-orang minal mutafaddirin. Kalau dari langkah awalnya dulu keadaannya belum tahu apa-apa, terus bisa belajar duduk bersila di hadapan seorang ustadz atau di hadapan temannya dan yang seterusnya, suatu ketika mungkin dia termasuk orang-orang yang diorangkan, orang yang dikedepankan di Indonesia, kemudian yang lainnya mendengarkan dengan seksama, dia akan ingat bahwa ternyata perjalanan yang sedemikian rupa itu, kalau bukan karena semata-mata taufik minallah, tidak akan seperti itu. Tapi seringkali manusia lupa, lupa diri. Nah, lupa bahwa tatkala seorang itu dikedepankan, tatkala seorang itu dikatakan golongan orang-orang yang tampil di mimbar-mimbar, di meja-meja ta'lim, di durus, menganggap bahwa itu adalah apa? Kemampuan, kemampuan pribadi. Dan betapa seringnya Syekhna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala mengulang-ulang apa yang telah beliau perbuat dari at-ta'lim wa ta'allum, mengajar di mana juga beliau sebelumnya belajar dakwah, ibadah, Nah, sekian banyak aktivitas yang beliau jalani kemudian membuahkan hasil yang luar biasa, sering terdengar terngiang di tengah kita ucapan beliau, laisa bidzakaina wala biquwwatina wala biamwalina, semua tadi terwujud. Yang dulunya mungkin murid beliau hanya terhitung dengan jari 7 orang, yang dulunya murid beliau itu hanya bocah-bocah yang diajari, hari ini diajari, besok tidak datang karena main bola, karena begitu, namanya anak-anak. Kemudian tumbuh, datang dan datang dari penjuru dunia. Itu semua beliau katakan bahwa itu bukan karena kecerdasan kita. Sehingga dengan cerdasnya seorang, orang dianggap bahwa dia adalah seorang yang musaleh, seorang yang masya Allah telah menelaah, membidani, mengarungi lautan ilmu, membuat orang kadang terkagum dengan pembahasan-pembahasan yang disebutkan. Kadang orang tidak sadar. Juga bukan karena harta yang kita curahkan, juga bukan harta yang kita dermakan. Nah, juga bukan karena kekuatan yang kita miliki. Seorang kadang mendapatkan dirinya masya Allah nasyab, dan saya tidak melihat. Nah, seorang guru yang masya Allah ansyab fisali wa tadri. Saya belum menjumpai seorang pengajar yang luar biasa semangatnya, antusiasnya dalam menyampaikan ilmu, sampai dalam kondisi-kondisi yang bagi kita kadang-kadang, ya namanya murid, namanya para pelajar, itu kalau sudah duduk dengan seorang ustaz di sebuah tempat, seringkali ingin tahu tentang jadwal. Ustaz, ini pekan ini di mana? Oh, dia safar, alhamdulillah, ya. Hah? Begitu? Hah? Iya enggak? Mudah-mudahan tidak. Iya. Besok, pekan depan kemana lagi jadwalnya? Oh, ke sana. Alhamdulillah. Jadi jurusnya kosong. Iya. Mungkin kadang begitu yang kita inginkan oleh para santri. Padahal masya Allah, asadillah. Walanuzaki Allahi ahad. Asadillah yang tinggal di sebuah tempat. Kemudian dalam kondisi terkadang diundang, diminta untuk mengisi di tempat-tempat yang lain, alhamdulillah tidak sendirian. Bermakna kalau tempatnya ditinggal terus tidak kosong kan begitu ya, kan tidak kosong. Jadi para santri hendaknya jangan mengosongkan diri. Baik. Suatu ketika Syekh jatuh. Nah, dalam posisi tangan beliau apa? Digenggam dengan apa kain, karena dikabarkan patah, artinya tidak patah sampai parah, wallahualam. Kita sholat asar dan di samping beliau, bayangan kita kan ini paling garisnya apa? Libur. Tapi sholat kesembilan pergi tidak. Itu datang sambil gendong tangannya yang patah lagi, duduk di majlis, baca hadis. Terus habis itu berobat. Nah, bisa kita seperti itu? Bisa tidak? Hah? Berat mungkin bagi kita. Oh, baru pusing saja, mungkin kritis. Gimana Ustaz? Harusnya, kan begitu ya? Ya, anak-anak gimana? Belum ada hadir, ya udah libur saja lah, kan begitu ya? Nah, Allahumusta'an. Lebih-lebih kalau seorang kemudian menganggap secara keilmuan orang mengatakan ada padanya. Secara harta mungkin dia punya. Kekuatan bermakna tidak pernah sakit, itu pun juga terjadi. Nah, orang mengira bahwa dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan ilmunya, itulah yang menyebabkan dia bisa membentuk para tulab seperti ini. Tidak. Tidak demikian. Nah, semua tadi adalah taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan sekecil apapun, kenikmatan sekecil apapun, meskipun seringkali datang kepada kita dengan sebuah sebab, baik langsung kita yang berusaha atau datang dari orang lain, kenalilah itu adalah milik Allah yang Allah anugerahkan pada seseorang. Kecerdasan misalnya, namanya kecerdasan. Seorang kan kalau dengan kecerdasannya, masya Allah, yang lainnya, yang lainnya dalam kondisi memperhatikan cara luar biasa membawa catatan, kok tiba-tiba yang satu ini kok sepertinya tidak memperhatikan. Tapi setelah selesai belajar, sisanya kok paham juga, paham juga, hafal juga. Nah, ada apa dengan orang ini kan begitu? Tapi mustilahnya, mustilahnya bagi kita adalah apa? Kadang kita jurus bertahun-tahun hidup di hadapan seorang guru, catatan juga tidak, hafalan juga tidak bisa diandalkan, dan begitu. Setelah berhitung juga tidak bisa, itu juga tidak ada bentuk perubahan-perubahan. Nah, saya khawatir barakallahu fikum. Seringkali kecerdasan itu membuat orang terpukau, membuat orang kadang terkagum-kagum. Dulu ada sebagian dinisbahkan sebuah nama, saya persisnya kurang ingat, Abdullah Sa'ad atau siapa begitu ya. Muhawarahnya luar biasa, kaset-kasetnya itu luar biasa. Saudi dia. Nah, kalau menyebutkan hadis itu tidak pernah dalam penyebutannya kecuali menyebutkan sulasiyat. Sulasiyat itu tiga rawi sebelum sahabat dia sebutkan. Apakah dia tabi'in, tabi'ut tabi'in begitu? Mesti tiga rawi setiap hadis sanadnya disebutkan sampai ketemu dengan sahabat. Nah, kita saja ya, yang tanpa sahabat, ya, kalau suruh hafal hadis, tanpa sahabatnya, makan saja, yang kita diukur, mungkin lebarnya hanya 10 cm, tulisannya, itu aja kan, seperti banyak sudah keberatan. Apanya saya itu nggak bisa ngapal-ngapalnya, susah, kan gitu ya. Iya susah, hadis di kepala kita memorinya banyak, ya. Memorinya banyak, tidak disiapkan untuk menghafal. Pikiran ini, pikiran itu, urusan ini, urusan itu. Nah, akhirnya kita manja. Akhirnya kita apa? Manja. Memanjakan kita dengan memori-memori yang lain. Apalagi juga petaka bagi putra-putri kita sekarang. Alasannya senang hafal Quran. Tapi kalau suruh tentang HP, apakah yang diistilahkan apa? TV ya? Kesenian. Atau yang apa lagi Lenovo ya dan macam-macamnya, terus di situ ada fasilitasnya. Nah, itu masya Allah tidak terbebani bagi anak-anak. Tapi kalau sudah ngafal, sudah merajaah, pusing kan gitu ya, gini dan macam-macam. Nah, maka para ulama mengingatkan, setelah berbagai macam virus, berbagai macam kerusakan, lebih dahsyat di masa-masa sekarang ini, tentunya ilmu yang kita harus pegangi sebagai tameng. Nah, itu semestinya kita harus lebih, jangan lebih santai. Jangan apa? Lebih menyantai dalam membentengi diri kita dengan ilmu. Demikian pula langkah berikutnya setelah kita mengenal, mengakui itu sebuah kenikmatan, menisbahkan bahwa nikmat itu dari Allah, yang ketiga ialah asyukur, mensyukurinya. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan sangat sedikit dari hamba-Ku yang bisa apa? Bersyukur. Sedikit. Nah, wa syukru ayyuhal ikhwah, yang namanya bersyukur, namanya bersyukur itu berlaku kepada seluruh apa yang kita peroleh, baik kondisi yang kita hadapi itu sarra au dharra. Kita sedang menghadapi sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita gembira, yang membuat kita bahagia, atau yang membuat kita sedih, yang membuat kita kepikiran, itu harus ada apa? Asyukur. Kaifazat. Bagaimana yang demikian itu? Karena memang manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, dan itulah hikmah penciptaan manusia. Demikian pula jin. Qauluhu ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu apa? Beribadah kepada-Ku. Dan yang namanya ibadah dalam hal ini, kehendak Allah agar hamba-hambanya beribadah, itu merupakan nasyiatullah, iradatullah yang dikatakan syar'iyah, kehendak Allah yang syar'iyah. Dan pada hakikatnya tidak semua kemudian mampu mewujudkan. Ini sejarah yang kita jumpai dari abuna Adam, dari mulai sejak Nabi Adam sampai hari ini. Kita menjumpai bagaimana secara kehidupan manusia ada mereka-mereka itu yang menentang, tidak mau beribadah kepada Allah, dan alhamdulillah kita jumpai pula banyak pula orang-orang yang mau mewujudkan, merealisasikan peribadahan kepada Allah dalam kondisi apapun. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tahqiqul ibadah, perwujudan, merealisasikan kehendak Allah di mana manusia itu suruh beribadah dan bagaimana kita bisa mewujudkannya, itu baik dalam hal tatkala seorang mendapatkan kenikmatan. Sikap seorang mukmin manakala mendapatkan kenikmatan ialah apa? Asyukur. Itulah langkah yang tadi kita sebutkan. Kalau seorang mendapatkan kenikmatan itu hendaknya mensyukurinya. Jika tidak, seorang akan apa? Kufur. Jika tidak, seorang akan kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula, "Wasykurunillah in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah kalau memang kalian itu dalam beribadah kepada Allah betul-betul ibadahnya. Jika kalian memang benar orang-orang yang beribadahnya itu hanya kepada Allah, usykurulillah, bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau seorang mendapatkan masaib, adapun kalau seorang mendapatkan masaib, musibah, maka seorang sabar. Seorang sabar. Demikian pula seorang ketika mendapatkan ma'aib, ujian-ujian yang kemudian sifatnya membuat dirinya cacat, itu pun juga dengan apa? As-sabar. Yang tentunya itu sebuah martabat yang tidak cukup bagi seorang tatkala mendapatkan ujian, cobaan. Apakah cobaan itu langsung berkaitan dengan menimpa pada dirinya? Kadang dengan kebutaan, tidak bisa mendengar, patah tulang, tidak berfungsinya anggota tubuh yang ada, tangan tidak bisa difungsikan lagi karena patah misalnya, kaki pun demikian sehingga dia tidak bisa berjalan. Itu pun hendaknya seorang sabar. Dan ternyata para ulama memberikan bimbingan dalam hal ini, tentunya dengan mempelajari apa yang ada pada Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula praktek-praktek yang dilakukan para ulama dahulu tidak cukup yang namanya seorang tatkala menghadapi musibah dan cobaan itu sabar. Tidak cukup. Langkah yang berikutnya hendaknya seorang riro. Kadang kita bingung, wong ketimpa musibah kok suruh riro? Ya. Sabar aja belum bisa kok suruh riro? Ya. Nah, innama as-sabru 'inda sadmati al-ula. An-nabi alaihi salatu wassalam tatkala mendapatkan keluhan orang-orang yang dalam kondisi menghadapi bencana, menjumpai musibah, tidak bisa mengendalikan diri, yang keluar kadang-kadang apa? Umpatan, cercaan, celaan, kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, atau intian, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesalnya seorang dengan ujian dan cobaan tadi. As-sabru 'inda sadmatil ula, yang namanya sabar itu punya nilai pada saat benturan yang pertama, itulah seorang kemudian bisa apa? Menyadari dirinya. Rata-rata kita apa? Rata-rata kita langkah yang pertama ini sudah apa? Sudah ada masalah, sering kurang bisa menyadari kalau ada cobaan dan ujian. Naik motor berdua, subhanallah, nggak tahu sebabnya, ngantuk apa, ngobrol apa, mainan HP dan seterusnya, tiba-tiba mungkin nabrak atau jatuh. Siapa yang disalahkan? Di belakang tadi. Itu ini masih ngobrol, yang nyopir siapa ini kan gitu. Yang belakang ini juga nyalakan yang depan dan seterusnya. Kendaraan roda empat juga begitu. Jalan saja kadang-kadang seorang yang sendirian jalan, terus tiba-tiba jatuh ada lubang. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Lubangnya kan gitu ya. Lebih-lebih kalau ada baru saja orang yang membuat lubang di situ, ada bapak tua mungkin nyangkul. Wallah alam mungkin mau dibikin apa, belum selesai kita yang lewat di situ, kita lewat kemudian jatuh. Yang disalahkan siapa? Dimaki-maki mungkin bapak tua tadi. Allah musta'an, Allah musta'an. Ini terbiah, ikhwan barakallahu fikum. Karena memang ilmu itu harapannya bukan hanya sekedar kepada kasrat riwayat, bukan sebanyak-banyak kita mendapatkan sebagai gudang ilmu, tapi amalan, tatbiqan, sebuah praktek dan pengamalan. Itu untuk kemudian untuk riba, kita riba dengan apa yang terjadi, dengan apa yang menimpa kita. Lebih-lebih yang akan menghadapkan kepada kita sesuatu yang lebih berat lagi ialah asyukru. Kita juga disuruh bersyukur. Bisa enggak? Tatkala mendapatkan ujian, cobaan, terus disuruh bersyukur. Hah? Alhamdulillah. Iya. Mungkin di balik ini ada hikmah yang tidak bisa kita jumpai, yang Allah tutupi, yang tidak Allah perlihatkan, mungkin masih banyak. Tetapi mungkin kita memandang ada satu manfaat dan faedahnya. Sebenarnya. Tapi siapakah yang mampu kemudian menata diri? Siapakah yang mampu kemudian mendidik, membina seperti itu? Kalau bukan kemudian dengan cara seorang belajar. As-sabru bitasabbur. Namanya seorang sabar itu juga butuh pendidikan. Sabar ya, api. Sabar. Nah, gitu. Bagaimana ikhwan, kalau ada sesuatu yang dikatakan istaghfirullah ya, api. Kamu yang istaghfirullah, kan gitu ya. Allah yang hati, kamu yang Allah yang hati. Sekira yang namanya mendoakan istaghfirullah, Allah yang hati itu sedang dalam kondisi dia apa? Tidak benar, tidak terkenal. Nah, Allah yang hati, kan gitu ya. Baik, disuruh apa? Syukur. Disebutkan dalam syarah yang dijuluki dengan Tamamul Minnah, syarah Shahih Sunnah Al-Humaydi rahimahullah, salah satu guru Imam Bukhari, awal hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Al-Humaydi rahimahullah punya Shahih Sunnah. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan satu kisah bahwa satu komandan dari komandan peperangan satu ketika jatuh dari atap, patah kakinya dua-duanya. Nah, terus kemudian dijenguk oleh Abu Qilada. Didoakan ya, sabar, semoga dua kakimu yang patah tadi ada kebaikan ya. Kira-kira kalau kita ini doakan, mau jawab apa juga jawaban kita apa juga? Nah, orang ini langsung membaca ayu khairin bijihadi rijlaiya, katanya, kebaikan apa dengan dua kaki saya yang sudah hilang ini? Iya, coba. Orang dalam kondisi sehat, terus jatuh, kakinya patah. Datang seorang yang berjenguk, sadar ya asli. Tidak amputasi, yang sudah tidak mungkin, artinya disambung, terus juga berjalan. Sadar, mudah-mudahan dengan kejadian ini ada kebaikan. Saat itu karena dia belum bisa merasakan, langsung menjawab, kebaikan apa yang dengan kakiku yang dua-duanya pakai itu, apalagi harapannya naik motor sudah mungkin berat, jalan kemana-mana sudah tidak bisa, misalnya hanya minta tolong, kan begitu ya orang anggapannya, kan bayangannya begitu. Iya. Kemudian marah-marah ayam, lewat waktu datang seorang utusan, yang utusan tadi meminta agar komandan tadi ikut dalam pembunuhan Husain. Pembunuhan apa? Ibnu binti Rasul alaihi salatu wassalam, cucu Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Husain. Diajak, ini kami datang dalam rangka mengantarkan surat tugas bahwa Anda termasuk yang terpilih sebagai pasukan yang akan membunuh Husain. Coba. Nah, kira-kira apa alasannya? Berhadapan yang mungkin bagi seorang dalam kondisi diminta oleh atasannya untuk berbuat seperti itu. Kemudian orang tadi minta uzur kepada utusan. Amatara hal dikatakan semakna. Sudahkah engkau melihat bagaimana keadaanku? Dua kakiku sudah patah seperti ini. Mungkinkah aku masih memimpin? Mungkinkah aku bisa keluar peperangan? Sabarahu. Diberikan ubur. Diberikan apa? Ubur. Baru dia ingat dengan Abu Qilabah yang dulu datang mendoakan. Baru ingat. Alhamdulillah. Allah najani fi jami ibni bin Rasul alaihi salatu wassalam. Dia baru sadar, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku untuk tidak ikut sama-sama apa menumpahkan darah putra putri Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang Allah tampakkan dan yang tidak Allah tampakkan masih banyak. Nah, tetapi diingatkan oleh para ulama, seorang jangan kemudian mengharapkan datangnya musibah. Jangan sampai nanti pulang ingin niru komandan tadi, ya Allah patahkanlah kedua tangan saya, ya Allah saya ingin mempertahankan kenceng nanti biar tangannya patah, kakinya patah, semoga Allah tampakkan kepada saya apa? Kebaikan. Kenapa tidak boleh demikian? Bisa saja kalau itu menimpa kepada kita, kita tidak mampu bersikap seperti yang dilakukan oleh orang-orang saleh di masa dahulu. Belum tentu. Seandainya itu menimpa kepada kita, belum tentu kita bisa berbuat seperti itu. Yang ada mungkin kufur. Yang ada adalah seorang mencerca, seorang tidak sabar, seorang kemudian tidak ridha dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian. Jadi ibrahnya bukan seorang minta-minta untuk didatangkan apa musibah. Tapi andai kata datang meminta pada seorang, itulah langkahnya tadi. Seorang sadar, ridha dan mensyukurinya. Itulah yang dikatakan sebagai bentuk tahqiq al-ubudiyah. Ja'a Imran bin Husain ila Nabi sallallahu alaihi wasallam washtaki. Imran bin Husain mengeluhkan, ya Rasulullah inna li bawasir, ya Rasulullah saya ini terkena penyakit hamdri ini kan muskilah kan ya, muskilah tidak bagi seorang yang terkena hamdri ini mungkin duduk tidak enak, berdiri pun juga susah di situ. Nah, mungkin penyerbahan minta dalam kondisi seperti itu. Bagaimana seorang bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa arsyadahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, shalli qa'iman fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' fa 'ala janb. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk, salatlah dengan cara berdiri. Jika tidak mampu, duduklah. Jika tidak mampu, dengan cara berbaring. Gimana kalau salat berbaring orang yang sakit itu? Hah? Gimana ya? Hah? Kepalanya di mana, kakinya di mana? Gimana? Hah? Gimana? Kaisi ya orang yang sakit dalam keadaan berbaring itu. Berdiri atau duduk? Orang yang sakit dalam kondisi berbaring tadi. Ya kalau bisa berdiri ya jangan berbaring ya. Gimana? Cara berbaringnya gimana? Pernah dengar? Gimana? Kakinya di mana? Kepalanya di mana? Nah. Jadi kepala berada di arah mana? Timur. Kaki di arah barat. Nah, kakinya diselonjorkan begitu ke arah barat, kepala di timur. Nah, yumi iman. Ya tentunya dengan cara seorang mengisyaratkan dengan apa? Kepalanya. Rukuknya dengan sujudnya dibedakan lebih apa? Lebih rendah. Begitu. Berbaring. Kemarin ada yang telepon ketika dia masuk di CIH, rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jogja ini. Saat ini tempat tidurnya sakit itu kok menghadapnya apa, bukan arah ke barat dan timur, ya diupayakan namanya seorang mau sholat. Tapi posisi ruangannya begitu, minta kepada perawat di situ untuk dijeger, kan begitu ya, diupayakan. Kalau masih dalam kondisi seorang bisa menghadapkan arahnya ke arah kiblat. Asyahid ayol ikhwa barakallahu fikum, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan hadis ini, walaupun datangnya arahannya kepada sahabat beliau, tapi berfaedah kepada umat beliau, bahwa seorang itu walaupun dalam kondisi mendapatkan musibah, tidak ada alasan seorang untuk mengakhir-akhirkan dari perihal beribadah. Tetap harus diwujudkan ibadah itu. Tetap apa? Diwujudkan. Taqif ubudiyatillah. Seorang harus mewujudkan peribadahan kepada Allah. Hanya diberikan apa? Keringanan-keringanan. Tidak bisa dengan cara berdiri, boleh dengan cara apa? Duduk. Tidak bisa dengan cara duduk, maka dengan cara apa? Berbaring. Yang ketiga, manakala seorang mendapatkan apa yang pada dirinya, terjadi pada dirinya berupa al-ma'siyah, berupa kemaksiatan. Kalau tadi seorang menjumpai kenikmatan, yang kedua seorang menjumpai berbagai macam cobaan dan ujian, musibah, ma'id. Yang berikutnya seorang menjumpai tentang perbuatan-perbuatan dosa. Nah, motifnya, sikap seorang ialah badiru bitaubah, bersegera untuk bertaubat. Bersegera untuk bertaubat. Hingga masing-masing keadaan yang dialami seorang, dan seorang tidak akan luput dari tiga hal ini, apakah kenikmatan yang ia jumpai, ataukah musibah, ataukah kemaksiatan, maka ketiga hal ini hendaknya seorang untuk mewujudkan, merealisasikan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang yang mendapati, menjumpai dirinya jatuh dalam perkara kemaksiatan, ialah untuk bertaubat. Untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang diisyaratkan, yaitu taubah an-nasuh, sebuah taubat yang di situ nasuh, sebuah taubat yang murni, sebuah taubat yang di situ tanpa ada tendensi, sebuah taubat yang betul-betul karena seorang lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah dalam itu Allah akan berikan taufik. Nah, karena perihal taubat bukanlah perihal yang mudah. Sekian banyak seorang jatuh dalam perkara-perkara kesalahan, atau seorang dihadapkan dengan fitnah, apakah syubhat ataukah syahwat, yang namanya untuk bertobat itu tidak mudah. Untuk bertobat tidak mudah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan tubuh ilallah. Sementara Allah azza wa jalla memanggil dengan panggilan yang lembutnya, kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berkelimang dengan kesalahan dan dosa, apakah munculnya karena syahwat atau syubhat? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari pintu taubat Allah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan seorang hamba, dengan catatan sebelum matahari terbit di arah barat dan sebelum nyawa dalam kondisi sampai pada kerongkongan atau yukarfir. Kemudian kenikmatan yang sepantasnya pula untuk kita syukuri, alhamdulillah Allah membimbing kita semua dengan nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Dan yang namanya seorang itu dalam menjalankan hidup tentunya perlu adanya apa? akun, perlu adanya saudara. Nah, dan yang namanya saudara kalau dijumpai tentang saudara itu yang disilakan saudara sekandung, kemudian di atas manhaj yang sama, maka ni'ma akhun, betapa indahnya saudara itu. Kalau kita punya saudara kandung semanhaj, nah, seakidah. Tetapi jika tidak, kaum mukminin, wa in taba'adat aqtaruhum, walaupun mereka itu dari sisi tempat tinggal saling berjauhan, wa tabanat lughatuhum, bahasanya tidak sama. Kaum mukminin satu dengan yang lainnya, ada yang dari sana, ada yang dari sini, utara, selatan, timur, barat, berjauhan, bahasanya tidak sama. Namun fa innahum ikhwatun mahnaka, selama dia mukmin, selama dia mukmin mengimani dengan apa yang diimani Rasul, mengimani apa yang diimani para sahabat, apapun keadaannya, maka dia ikhwah. Maka dia apa? Ikhwah. Kama qala azza wa jalla dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minun ikhwah, orang-orang mukmin itu bersaudara. Berangkat dari sini, ikhwana barakallahu fikum, tentang topik yang telah disampaikan, yaitu membicarakan bahwa nasihat itu sangat bertentangan dan berbeda dengan celaan dan cercaan. Berangkat dari sini, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, aqada muallifu rahimahullah baban. An-Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan beliau memilih satu bab khusus, yaitu babu an-nasihah, bab tentang nasihat. Dan sebagaimana adatnya beliau, kalau tidak langsung menyebut hadis, maka seringkali dibuka dengan ayat. Adatnya beliau menjelaskan bab yang ada seringkali didahului dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan ialah apa yang tadi telah kita bacakan, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Asy-Syaikh Mu'taymin rahimahullah dalam syarah beliau menyebutkan, wal akh, kalau tadi ada poin innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, yang namanya akh, akhun, saudara, labut ayyakuna nasihan li'akhi, yang namanya saudara dan persaudaraan itu betul-betul dianggap satu persaudaraan yang hakikian, persaudaraan yang di situ hakiki, bukan dibuat-buat, bukan diada-adakan. Yang namanya seorang dikatakan bahwa dia saudara, ada sebuah keharusan, yaitu menjadi seorang yang memberi nasihat kepada saudaranya. Yakunu nasihan li akhi. Mubdiyan lahul khair, mengajak, mengawali, mencontohkan kepada hal-hal yang baik. Mubayyinan dalikalah, menjelaskan mana yang baik. Mari kepada yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Da'ian lahu, dan juga menyeru. Itu namanya akhun. Itu namanya apa? Saudara. Dan itulah sesungguhnya persaudaraan kaum mukminin. Hendaknya yang namanya persaudaraan kaum mukminin itu dibangun di atas an-nus. Nah, demikian pula hadis Rasul alaihi salatu wassalam Jarir tatkala berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara poin yang di situ diangkat yang namanya berbaiat, dan Rasul membaiat sahabatnya, baiat itu diperlangsungkan kecuali poin-poin yang disebut adalah perkara yang penting. Urusan-urusan yang tidak penting tidak mungkin diangkat untuk perkara yang di situ seorang apa membaiatkan diri kepada seorang apa ini perkara-perkara yang penting. Nah, ialah qauluhu wan nus li kulli muslim. An-nus li kulli muslim, menasihati kepada setiap muslim. Sehingga insyaallah salah satu pembahasan yang akan kita sampaikan tentang masalah an-nasihah ini ialah madanatuha fi syar'. Kedudukan syariat itu menempatkan tentang nasihat itu di mana? Baik, sebelum kita masuk kepada hal itu, karena terkait apa yang diangkat bahwa nasihat itu berbeda dengan syariat. Nah, nasihat itu berbeda dengan cercaan, dengan makian dan seterusnya. Wallahu alam, perlunya bagi kita untuk membedakan keduanya. Membedakan keduanya. Disebutkan oleh para ulama syurah, para ulama yang memberikan syarah terhadap hadis-hadis yang di situ menyebutkan riwayat ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Di antaranya ialah apa yang dikatakan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Ketika beliau menyebutkan tentang hadis ad-dinun nasihah, qala rahimahullah, berkata An-Nawawi rahimahullah, menukil ucapan al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala, an-nasihatu, yang namanya kalimatun jami'atun, sebuah kalimat yang mencakup. Bahkan sebagian mengistilahkan laisa fi kalamil Arab kalimatun mufradatun yastawfi biha al-ibaratu an ma'na hadhil kalimah. Sebagian sampai mentakdirkan tidak ada dalam kalam Arab dalam bahasa Arab sebuah kalimat yang tunggal, kalimat yang mufrada, kalimat yang tunggal yang mencakup ibarat dengan makna yang terkandung dalam kalimat ini, yaitu an-nasihah. Nah, maka dikatakan Al-Khattabi bahwa an-nasihah kalimatun jami'atun maknaha hiyazatul hadhi lil mansuhi lah, upaya seorang mengumpulkan, upaya seorang untuk menghimpun hal-hal yang di situ bermanfaat, yang berfaedah bagi yang dinasihati. Menghimpun, mengumpulkan, merangkum, mengupayakan bagaimana hal-hal yang kemudian menjadi senangnya, menjadi baiknya bagi yang dinasihati. Wa huwa min wajizil asma wa mukhtasaril kalam, dan nasihat itu kata yang ringkas, kata yang dia ringkas, sangat ringkas. An-nasihat atau nasihat. Sebagian mengatakan laisa fi kalamil Arab, tidak ada pada kalam Arab kalimatun ajma' lil khairi dunya wal akhirah minhu. Tidak ada dalam kata Arab, dalam bahasa Arab, dalam kalimat orang-orang Arab sebuah kalimat yang lebih mengumpulkan kepada kebaikan dunia dan akhirat kecuali kata-kata apa? An-nasihat. Kata-kata nasihat. Karena sebagian orang menganggap istilah nasihat itu ya kalau pas perlu baru ada nasihat, kan gitu ya. Kalau lagi masalah tolong dinasihati, kan gitu ya. Tidak. Nasihat itu satu kalimat yang tidak terkumpul pada satu kalimat ini kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kecuali yang mewakili ialah kalimat ini, an-nasihat. An-nasihat. Adapun tinjauan secara bahasa an-nasihat qila ma'khudatun, sebagian mengatakan bahwa yang namanya nasihat itu diambil dari kata-kata nasaha rajulu taubah. Nasaha ar-rajulu taubah. Aida khatahu. Seorang menasihati bajunya. Apa maknanya? Seorang sedang menjahit. Yang robek, yang lubang-lubang, dirajut, dijahit, diperbaiki. Ya. Paham? Dijahit, diperbaiki. Jangan kalau kemudian punya robek yang masih bisa dimanfaatkan terus tambah dilebarkan robekannya supaya ganti yang baru. Nah, nanti apa? Dirajut, diperbaiki. Nah, fasyubbihu atau na'am fasyabbahu fi'lan na'asih bima yataharra min salahil mansuhlah bima yasudduhu min khalalit taub. Mereka menyamakan, menyerupakan seorang yang menasehati, seorang penasehat, seorang yang menasehati dengan apa-apa yang bisa dia lakukan. Dia upakan memilih kata-katanya, memilih tempat yang bagus, kondisi yang pas, kan gitu ya. Karena orang kalau mau menasehati itu tidak sembarangan, tidak sembarangan kata-katanya. Walaupun dalam kondisi yang di situ mungkin sudah parah, penempatan kata, waktu, malam-malam gedor-gedor pintu orang ini jam 12 datang. Kamu itu mau apa? Takila ya sih. Bukan antum tadi yang balik isya berbeda demikian. Mungkin karena berkelahi ya. Karena berkelahi mungkin. Nah, baik. Sehingga dikatakan bahwa seorang yang menasehati diserupakan seperti seorang yang sedang meracut baju tadi. Disulam. dengan apa yang bisa dia pilih dari perkara-perkara yang terbaik bagi yang dinasihati, seperti seorang yang sedang apa, menambal pakaian yang dalam kondisi ada cacatnya tadi, ada robeknya, ada lubangnya. Nah, ada pula yang mengatakan ma'khudatun min nasahatal asla idza safaitahu min asyam syabbahu taqlis alqaul min alghish bi taqlis alasal min alqalb. Ada pula yang mengatakan bahwa yang namanya nasihat itu diambil dari seorang sedang menasihati madu. Madu-madu asli ya, bukan madu-madu di bahasa. Madu asli, madu. Jangan pikirannya kemana-mana ini. Sudah siang ini. Bagi yang sudah keluarga ini. Ojak mungkin ya, mudah-mudahan tidak nyambung. Nah, pengen nasihati madu. Bukan madunya, madu. Madu ya asli. Terus gimana kok madu dinasihati? Itu kalau dia membersihkan dari hal-hal yang mencampurinya. Madu kan kadang-kadang tidak asli, ya. Atau campurannya kan, dicampur. Nah itu, namanya seorang apa? Menjadi penasehat. Mau enggak? Jadi penasehat madu. Jadi menasehati madu. Dibersihkan. Dibersihkan, yaitu taklisul asal minal khalq. Dibersihkan, dimurnikan. Judulnya madu murni. 100% tidak asli, uang kembali. Nah, iya, yaitu wallah alam, selokannya kan begitu ya. Tapi keasliannya wallah alam. Nah. Iya. Jadi dibersihkan, murni, gitu. Kalau memang dia nasih, insya Allah bukan orang-orang yang ghish. Maka dikatakan mereka menyamakan tahlisul qawl. Berusaha memurnikan ucapan. Minal ghish. Tidak ada tendensi apapun. Katakanlah seorang menasihati seorang, enggak ada titipan, enggak ada ini, enggak ada itu, enggak ada tujuan. Wah, nanti kalau dia tunduk dengan saya akan begini. Tidak ada tujuannya betul-betul itu seorang menasihati. Bisa tidak seperti itu kita? Bisa tidak kita seperti itu? Nah, bisa tidak? Allahu musta'an. Ambil. Ambil definisi bahasa ini dan marilah kita mencoba memberlakukan kepada semua pihak. Apakah kondisi kita sebagai seorang muallim, pengajar kepada muridnya? Kita sebagai seorang akhun, li akhi, seorang saudara kepada saudaranya, seorang zauj, li zaujati, seorang suami kepada istri, demikian pula sebaliknya, seorang istri kepada suami. Al-ab lil-ibn, seorang ayah kepada anak. Al-ibn lil-ab, mungkin kadang seorang anak tatkala ingin menyampaikan sebuah perkara yang terjadi kesalahan pada orang tuanya, mungkin. Na'am atimni li syekhi. Ya, nanti insya Allah mungkin akan kita nukil. Tanya seorang yang dalam kondisi masya Allah baru belajar dan memang niatannya ingin mencari kejelekan sang guru, duduk paling depan. Mentang-mentang masya Allah yang digeluti bahasa Arabnya terus, sang guru mungkin kadang terjadi kesalahan dalam membaca langsung dari Ustaz Afan itu bacanya salah gitu ya. Dihadapkan halayak orangnya begini, kira-kira gimana? Mungkin demam panggung Ustaz tadi ya. Tapi bukan begitu ya. Nah, karena yang namanya manusia itu yusi boyukte. Dan Arabiyah itu juga bukan lugah kita. Tetapi bukan kemudian bermakna kita bermudah-mudah menggampangkan dalam perihal apa? Kafratul lahan. Nah. Sudah sampai sebagian ikhwan kemarin. Nah. Tatkala kita mendapatkan berita bahwa ada sebagian pihak yang di situ tidak meyakini adanya apa? Adanya pengaruh jin yang dikatakan kepada apa? Seorang yang kesurupan. Nah, atau pengaruh seher. Ya, saya pernah mendengar itu diantaranya ialah gurunya MTA. Saya tanya, Guru NTA itu kan namanya apa? Siapa? Spino ya. Saya bilang itu birrafa atau binaf? Dengan di dhamma atau di fathah? Sukuna atau Spino? Nah. Oh, dia kadang-kadang marfu, kadang-kadang mansub. Nah. Kadang-kadang Spino, kadang-kadang Spino. Baik. Al-muhim. Kita kembali itu secara bahasa. Secara apa? Bahasa tentang makna an-nasihah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah beliau juga terhadap hadis adin nasiha. Qala an-nasihatu hiya badzun nus lil ghair. Seorang mengupayakan penasihatan kepada pihak lain. Wa nusu makna, adapun nasihat maknanya kata beliau an-nasakhsa yuhibba li akhihi al-khaira. Yang namanya nasihat, seorang menyenangi pada saudaranya kebaikan. Wa yadu'uhu ilaih. Dan menyeru kepada kebaikan tersebut. Wa yubayyinu lahu. Menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan tadi. Itu nasihat. Makanya kadang sering kita orang tua, tatkala menasihati anak, itu seringkali bukan menasihati, tapi memarahi. Ya. Gak boleh ini. Kan gitu ya. Dicegah semua itu. Akhirnya anak bingung, terus yang boleh apa? Saya juga gak tahu, terserah kamu bikin apa. Hah? Tidak. Ya di sini. Anna syakhsu yuhibbu li akhihi al-khaira. Ya namanya seorang, ketika ingin nasihati itu, ingin sebenarnya baik. Ya. Berada pada kebaikan. Wa yad'uhu ilaih. Diajak kepada kebaikan. Wa yubayyinulah. Jelaskan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa yuraghibuhu fi. Dan diberikan targhib, motivasi. Dan kita menyuruh anak kita baik. Kita menyuruh saudara kita baik. Tapi berbagai macam fasilitas buruk juga kita sediakan. Kira-kira bagaimana nasihat kita menjadi orang yang menasihati? Nah, isyarat, walaupun sebagian ulama tidak mempersyaratkan, isyarat bahwa seorang yang menasihati itu punya kalbiyah, punya latar belakang kemampuan tentang memahami kebaikan, tahu tentang sebuah kebaikan itu. Jadi jangan berbahasa ya pokoknya asal berani. Siapa yang berani nasihati itu kan begitu ya. Semua orang berani. Semua juga berani. Tapi kadang-kadang menasihatinya di garis bawahi dengan dia kurang ajar. Mau nasihati tapi kurang ajar. Kenapa? Ya, karena dengan tidak dengan ilmu. Baik. Kemudian ditekankan pula oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Tatkala beliau menukil ucapan Al-Khattabi rahimahullah, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlah, bahwa yang namanya nasihat sebuah kalimat untuk mengibaratkan sesuatu yang sifatnya perkara yang cukup banyak, bukan hanya satu tujuan, satu perkara. Iradatul khairin mansuh lahu, adanya upaya, keinginan seorang kepada yang dinasihati. Wa aslun nushi fil lughah, adapun asal kata nus an-nasihat ditinjau secara bahasa ialah al-khulus, murni. Murni, tidak ada tendensi. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah ta'ala, walaupun semisal tapi mudah-mudahan menambah kepada kejelasan, juga dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau yang memberikan syarah terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika menyebutkan hadis Abi Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari, yaitu Abin Nasihah, qala ma'na an-nasihah, ma'na an-nasihah al-khulutu, yang namanya nasihah itu adalah kemurnian. Yuqalu shay'un nasihun, shay'un nasihun, sesuatu yang nasih, yani khalisun min al-ghish, khalisun min al-ghish, sesuatu yang murni, dikatakan murni dari penipuan. Wa yuqal, dan ini juga dikatakan, asalun nasihun, nabi yang nasih, nabi murni dikatakan asalun nasihun. Susu murni juga dikatakan labanun nasihun, murni. Bikin mungkin menyinggung, kayak mungkin bikin susu kedelai. Pengen yang murni apa? Labanun nasihun, susu murni, susu kedelai, jangan dicampur dengan yang lain. Nah, bermakna qalisun min al-ghish, bersih, murni dari hal-hal yang sifatnya kepada penipuan, wal-akhlaq ar-radi'ah, dan dicampuri dengan sesuatu yang radhi, sesuatu yang jelek, dan kualitasnya. Ini madu yang bagus dengan madu yang jelek, karena pasarannya masya Allah luar biasa, dicampur, murnikan, jangan dicampur. Ini yang dikatakan madu murni. Susu pun begitu, campur, airnya yang banyak gitu ya. Nah, dan seterusnya. Sedikit bercerita tentang susu apa ini, kedelai. Sebagian Eva di satu daerah itu punya usaha susu kedelai. Kemudian Eva yang jadi apa, jadi karyawannya itu memandang ini ada fish, ada unsur penipuan, karena gulanya tidak murni dengan gula yang asli, gula pasir itu dicampur mungkin dengan pemanis. Akhirnya dia keluar. Keluar dia bikin sendiri. Bikin sendiri, terjadilah persaingan dalam usahanya antara dulu dia di tempat kerjanya dengan usahanya dia. Nah, majikan yang dulu itu melaporkan ke polisi. Nekon ini, nekon di komunitas kesalahin begini, laporkan Pak. Nah, ini apa, pengusaha ini nunggu saya produk susu kedelai saya ini katanya enggak murni, ada penipuan. Nah, Syahid Ikhwan sebenarnya bukan murni dan tidak ini, tapi kepolisian tanya, kalian tinggal di mana? Dua orang yang berjenggot berjubah ini tinggalnya di mana? Oh, di pondok ini. Ustaznya sama, pulang. Loh, jadi kalian di satu tempat, ustaznya sama, sudah pulang, selesaikan sama ustaznya aja. Kalian berdua pulang, nanti suruh menyelesaikan ustaznya. Jangan dikantor polisi, kan gitu. Jangan dikantor polisi. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Intabihu ikhwana barakallahu fikum, intabihu. Hal-hal yang semacam ini membuat kadang citra dakwah itu buruk. Baik. Sehingga kita kembali bahwa yang namanya persaudaraan itu butuh sebuah penasihatan dan saling menasihati dengan cara yang baik pula. Naam. Kemudian dia mengatakan wa hakadha dinul Islam, begitulah agama Islam. Fa innahu khalisun min kulli batilin, ini tujuannya. Begitu juga agama Islam, karena agama ini Rasul mengatakan ad-dinun nasiha ja'ala mu'dhamuddin. Rasul mengatakan ya, kalau agama ini nasihat aja apa enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, ya. Justru nanti ini termasuk nasihat seorang muslim. Nasihat tuhulillah. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa amatihim. Seorang dikatakan nasihat dia kepada Allah adalah apa? Menjalankan hal-hal yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Tetapi dikatakan makna bahwa ad-dinun nasiha mu'zam, keumumannya bahwa agama ini dipenuhi dengan nasihat. Sehingga ibarat bahwa an fa innahu khalisun min kulli batilin, murni, tidak ada campuran sedikit pun dari kebatilan. Itu agama kita. Agama kita itu sebuah agama yang murni, tidak ada campur baurnya, tidak tercampuran dengan yang batil. Wa min kulli khida'in, juga penipuan. Wa makrin, tidak ada yang namanya makar, itu masuk dalam agama. Kalau itu ada, maka itu bukan agama kita dan itu bukan ajaran Rasul. Nah, kok ada? Nah, begitu ya. Kok ada bentuk kebatilan, kok ada bentuk khida, penipuan, maka itu bukan agama Islam. Nah, karena agama Islam, dinul Islam, agama yang murni, tidak ada di situ nilai-nilai kebatilan. Nilai-nilai yang mencampurinya, makar, ghisy, penipuan, khianah, seorang mengkhianati. Fahuwa dinun khalisun, dinun safin. Dia merupakan agama yang murni. Dia agama yang bersih. Dari situlah, karena yang namanya an-nasiha itu perkara yang murni, al-muslim yastawi zahiruhu wa batinuhu ala an-nasiha. Seorang muslim hendaknya sama tampilannya, yang zahir dengan yang batinnya itu sama, di atas kemurnian. Wassalamah min al-akhlaq sayyi'ah, selamat bersih dari akhlak-akhlak yang buruk. Wal khianah wal ghadab, menipu, tidak jujur, dan yang lainnya. Itu kalau diterapkan bahwa seorang muslim juga yakunu apa? Nasihun. Baik. Kemudian ditinjau secara bahasa demikian bahwa yang namanya nasihat itu adalah sesuatu yang murni, dan sebagian mentakdirkan bahwa itu sebuah kalimat yang mengumpulkan perkara-perkara yang tidak ada pada yang lainnya kecuali pada kalimat ini. Sebaliknya tentang cacian, tentang cacian. Yang namanya as-sab, yang namanya as-sab, seorang mencela, memaki, mencerca, nanti akan ada lafaz-lafaz yang semisal sab sibabul muslim. Nah, atau as-syat, celaan, cercaan, makian, atau sebagian juga al-la'n, melaknat. Juga at-ta'an, kalimat at-ta'an. Nah, sebuah kalimat yang di situ warid, dan apabila nanti kita jumpai beberapa nas yang menyebutkan konteks kalimat ini ialah perihalnya kepada azam, kepada celaan semua. Tidak ada yang namanya seorang mencela mencerca itu maqam, maqam al-madh. tidak ada. Semua konteksnya itu dicela oleh syariat. Celaan, dosaan itu perkara yang tercela. Nah, dikatakan bahwa yang namanya seorang seorang ketika dikatakan sabdahu, mencela, mencerca, ketika seorang mencela maka wawasafahu bina yakrahu, bina yakrahu fi hudurih. Seorang dikatakan sedang mencela, seorang dikatakan sedang mencerca, apabila dia menyifati dengan perkara-perkara yang tidak disukainya di saat orang itu ada. Bisa ada orang mengata-ngatai di hadapan orang lain yang dia ada kepada perkara-perkara yang dia tidak suka, itulah yang namanya asyad, seorang mencelanya. Kalau kebelagasan bermakna fi ghaibatih, kalau dalam kondisi yang kita cerca, yang kita cela, tidak sebaikan dengan cercaan, makian, itu kondisi orang tadi tidak ada, jatuh kepada apa? Ghibah. Makanya termasuk yang nanti akan diangkat, wallahu alam jika waktunya mungkin, ialah syubhat. Syubhat yang ada di kalangan orang-orang yang mengatakan para ulama itu sukanya mencela, para ulama itu sukanya mencerca, menjelek-jelekkan orang yang tidak dihadapannya. Nah, asalnya terlalu kok, yang namanya cercaan, yang namanya celaan, ialah menyifati orang dengan perkara yang dia tidak menyukainya di saat dia hadir. Kalau tidak ada, maka apa? Ghibah. Maka apa? Dia mengghibah. Dan insya Allah akan datang disebut bantahan bahwa para ulama yang dalam kondisi menyebutkan tentang kejelekan orang, bahkan dinukil oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam kitab Al-Fath, sampai-sampai seorang yang sudah meninggal saja, yang sudah dikubur, yang Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan la tasubul amwat, jangan kamu mencela, jangan kamu mencela orang yang sudah meninggal, disebutkan dibolehkan. Boleh kita itu menyebutkan kejelekan seorang yang sudah meninggal, dan itu bukan celaan, bukan cercaan. Baik. Kemudian dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah juga masih dalam kitab beliau yaitu Syarh Sahih Muslim, tatkala menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan manusia, sibabul muslim, celaan kepada seorang muslim. Di mana Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq, mencela, mencerca seorang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya sebuah kekufuran. Kata beliau An-Nawawi rahimahu as-sab, as-sabu fil lughah, yang namanya mencela, mencerca secara bahasa ialah asyad. Ya, tadi kita sampaikan bahwa kata-kata as-sab itu seringkali juga dalam pemakaian konteks lughahnya juga asyad, syad. Nah, seperti pada hadis yang dikatakan atadrimal muflis, tahukah orang yang bangkrut, kan gitu ya, man syatama hadza wa daraba hadza, yang mencerca ini, yang mencela ini, itu orang yang bangkrut dari zaman nanti. Wa takallam fi 'ird al-insan bima yu'ibuh, dan seorang berbicara tentang kehormatan manusia dalam hal-hal yang membuat dia aib, tercacat, tercela. Nah, itu namanya apa? Asyad, asyad. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau juga menyebutkan dalam bab pada kitab Riyadhus Shalihin, bab minal kabair. Minal kabair termasuk perihal yang dikatakan dosa besar tentang syatmur rajul liwalidain, seorang yang berani mencela dan mencerca kedua orang tuanya. Tentang bab bayan al kabair, bab tentang penjelasan dosa-dosa besar. Baik. Kemudian kalau kita telah membedakan atau mampu membedakan secara bahasa atau makna istilah dari kedua hal tadi, kalau an-nasihah luar biasa, iradatu al-khairil mansuh lah, bagaimana seorang menghendaki kebaikan pada orang yang dinasihati, kan begitu ya. Bagaimana seorang menyeru yadu'u, bagaimana seorang yubayyinu menjelaskannya, bagaimana seorang yuragibu memotivasi untuk kemudian berbuat itu. Demikian pula an-nus itu adalah khulus, kemurnian, bagaimana seorang betul-betul ingin memurnikan, jangan sampai tercampuri dengan apapun. Jika seorang bermanhaj dengan manhaj yang gaduh-gaduh, dibersihkan, dimurnikan kepada satu manhaj yang lurus, pemahamannya yang baik, dan seterusnya. Adapun asab, cercaan, celaan, muatan-muatannya ialah jelek. Muatan-muatannya ialah jelek. Bagaimana yang tadi telah disebutkan, bahwa yang namanya seorang dalam kondisi mencela, mencerca ialah berbicara, berbicara tentang kehormatan saudaranya, hal-hal yang dia tidak sukai. Nasihat mengupayakan sesuatu perkara yang dimana kebaikan bagi saudaranya, kan begitu. Hanya kadang pihak-pihak tertentu menyangka bahwa nasihat itu dianggap sebuah apa? Cercaan, sebuah celaan. Baik, kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu makanan tuha fisher, tentang kedudukan masalah an-nasihat itu dalam syariat Islam. Dalam kitab Nasihat Indonesia karya Mu'abdillah bin Tushir, pada muqaddimah al-mu'allifah menyatakan bahwa an-nushu min sunanil mursalin, nasihat itu sunnahnya para rasul. Nasihat sebuah amalan dan itu menjadi sunnahnya para rasul. Beberapa ayat yang beliau sebutkan di antaranya ialah surat yang ada pada atau ayat yang ada pada surat Al-A'raf ayat yang ke-62 yang menyebutkan tentang beberapa nabi yang diutus oleh Allah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala uballighukum risalati, saya adalah seorang yang telah menyampaikan menyampaikan risalah, yaitu apa yang menjadi kewajiban, yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, dan saya itu tugasnya hanya apa? Menasehati kalian. Sudah tersampaikan. Sudah tersampaikan apa-apa yang datang dari Allah. Dan aku hanyalah memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui perkara-perkara yang datangnya dari Allah, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Demikian pula, itu hikayat terhadap Nabi Nuh. Adapun Nabi Hud alaihi salam juga menyebutkan yang serupa. Uballighukum risalati rabbi, telah aku sampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Sekian banyak perkara-perkara yang datang kepadaku berupa wahyu yang datangnya dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun alim, dan aku ini posisiku atas kalian hanya sebagai nasih, seorang yang tulus, seorang yang menghendaki kebaikan dan yang bisa dipercaya. Nabi Saleh juga diberitakan dalam ayat yang lain pada surat atau ayat yang ke-79. Laqad ablaghtukum risalati rabbi, telah aku sampaikan risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku pun telah menasihati kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, tetapi kalian memang orang yang tidak menyukai nasihat. Ternyata ada pihak-pihak yang memang tidak suka dinasihati. Nah, Saleh, Nabi Saleh menyatakan, saya sudah menasihati kalian, menjelaskan perkara-perkara agama ini, tetapi dikatakan walakin la tuhibbunan nasihin, kalian bukanlah orang-orang yang menyenangi kepada nasihat. Demikian pula Nabi Shu'aib, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, telah aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, dan aku pun telah menasihati kalian. Fakaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana aku harus bersedih dengan akibat yang menimpa pada orang-orang kafir kalau sudah ada nasihat. Nah, itu tentang kedudukan dalam sisi syariat. Yang pertama, bahwa nasihat itu merupakan apa? Sunan al-mursali, sunnahnya, jalan yang ditempuh, yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan kepada rasul, agar mereka itu menasihati, menjadi orang-orang yang nasihun. Yang kedua, na'am an-nushu imaduddin, nasihat itu merupakan tiang agama, pilar agama, di antara pilar yang penting yang dengannya bisa roboh agama itu. Tak ibaratnya rumah, ada pilarnya, ada tiang-tiang yang menopang. Kalau tanpa pilar, tanpa ada tiang, bisa roboh. Di antaranya ialah an-nasihat. Sebagaimana Imam Bukhari mengeluarkan dengan jalan yaitu mu'allab dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, ila akhir hadis. Demikian pula pada hadis yang juga dari kita sebutkan, pada hadis Jarir bin Abdullah, beliau berbaiat kepada Nabi SAW, yaitu an-nushu li kulli muslim, di antara ucapan as-salaf terkait dengan makanah, kedudukan. Di antara makanah atau ucapan salaf yang menyebutkan tentang kedudukan an-nasihah ialah qaul Abdullah ibn Mubarak. Ucapan Abdullah ibn Mubarak. Lama su'ila, ketika beliau ditanya, ayul amal afdal, amal apakah yang paling bagus? Yang tentunya seorang alim, ketika ditanya sesuatu yang di situ paling mulia, perkara yang paling mulia, mengharapkan yaitu mendapatkan tauji, nasihat, arahan, apakah yang paling mulia dalam sebuah amal, maka seorang akan memberikan petunjuk kepada sesuatu yang tentunya dalam syariat pun didudukan perkara itu sebagai amal yang mulia. Tidak mungkin yang namanya seorang alim memberikan suatu arahan, bimbingan ketika ditanya tentang sebuah perkara dari seorang yang betul-betul mengharapkan nasihat, diisyaratkan, diarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Maka qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, amal yang mulia ialah an-nushu lillah. An-nushu lillah. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Ulayyah ucapan Abi Bakar Al-Muzani. Ucapan Abi Bakar Al-Muzani. Qala rahimahullah, ma faqa Abu Bakar radhiyallahu an ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi saumin wala salatin. Kata Abu Bakar Al-Muzani, tidaklah Abu Bakar itu diunggulkan, ma faqa Abu Bakr radhiyallahu an ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di tinggikan, dikedepankan ketimbang sahabatnya yang lain. Ada di sana Umar, kan begitu ya, ada di sana Utsman, ada Ali, bi saumin wala salat, bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya. Abu Bakar itu diunggulkan atas sahabat-sahabat beliau yang lain, itu bukan karena sholat beliau, bukan karena puasanya, walakin bi syai'in kana fi qalbihi, tetapi karena sesuatu yang ada pada kalbu beliau. Qala alladhi kana fi qalbihi al-hubbu lillah azza wa jal. Kemudian beliau menjelaskan apa yang ada pada kalbunya. Yang ada pada kalbu beliau ialah kecintaan karena Allah, wan nasihatu fi khalqihi, dan nasihat beliau kepada ciptaan Allah, kepada manusia. Itu yang membuat Abu Bakar itu diunggulkan, dikedepankan ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, dan kalimat ini disadur ataupun dinukil oleh Ibn Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam. Berkata Fudail bin Iyad, ma adraka indana ma adrak bikathrati shalah wa shiyam. Tidaklah yang kami jumpai di sisi kami dengan apa yang telah kami peroleh itu dengan karena sebab kita itu orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak puasanya. Inna ma adraka indana bisakha'il ans. Tetapi semua tadi yang kita jumpai dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang Allah anugerahkan, itu karena dengan bagusnya jiwa kita. Seorang yang jemawan, seorang yang dalam kondisi murah hati. Wa salamatus sudur, selamatnya diri kita. Wa nushidil ummah, dan nasihat kepada umat. Itu yang membuat kata Fudail bin Iyad, ungkapan yang beliau ucapkan bahwa apa yang telah kita peroleh, yang kita dapati, yang kita jumpai, semua tadi berbagai macam hal-hal yang tidak dijumpai oleh yang lain, bukan karena salat kita, bukan karena kita ini orang yang rajin puasa, tetapi karena nasihat kepada umat. Berkata Ma'mar, kana yuqal ansahun nasi lak man khafa Allahu fih. Manusia yang di situ, yang dikatakan orang yang menjadi penasehat, sebaik-baik penasehat bagimu dari manusia itu adalah orang yang dikatakan man khafallahu khafallaha fih, orang yang paling takut kepada Allah tadah. Bermakna manakala seseorang dalam kondisi jatuh dalam perkara tidak baik diingatkan, seorang dalam kondisi menyimpang dalam perkara-perkara apakah manhajnya dan yang lainnya diingatkan pula. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan kita. Ya, tadi telah kita sampaikan tentang makanatu an-nasiha fi syar', tentang kedudukan, dan kita nukilkan ucapan-ucapan salaf dalam hal ini. Dan insyaAllah kita sambung pertemuan kita yang akan datang atau yang insyaAllah zuhur nanti bi'illah, tentang maqam, yaitu kedudukan. Bahwa syariat itu pun menunjukkan dengan kedudukan yang sifatnya dzam, celaan, terkait dengan asad wa syad, yang mudah-mudahan kita bisa membedakan, dan nanti akan ada sebuah topik yang di situ bagaimana syubhat, salah satu syubhat yang diungkap ataupun yang disebutkan oleh sebagian pihak yang mengatakan bahwa seorang itu manakala menasihati, tatkala seorang itu menyampaikan sebuah nasihatnya, dituduh pula sebagai seorang yang mencela atau mencerca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Hadzihi rahmatullah.